السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitabu sifatil qiyamati wal jannati wal nar, sifat hari kiamat, surga dan neraka, bab yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqul al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala: babu tahrishi ash-shaytani wa ba'thihi sarayahu li fitnatin nas wa anna ma'a kulli insanin qarinan. Nawawi rahimahullahu taala membuat bunyi bab ini dengan ungkapan bab tahrishi asy-syaitan. Tahrish asy-syaitan, syaitan berupaya untuk menjadikan manusia atau orang-orang yang beriman bermusuh-musuhan, ya, saling memanas-manasi, menanamkan benih, menyebarkan benih permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Kemudian wa ba'thihi sarayahu li fitnatin nas, syaitan mengutus atau mengirim pasukan-pasukannya untuk memfitnah manusia, ya, untuk memfitnah manusia, menggoda, menyesatkan, menjerumuskan kepada pelanggaran. Kemudian wa anna ma'a kulli insanin qarina, poin yang ketiga di bawah atau di dalam bab ini adalah bahwa dan bahwasanya bersama setiap manusia ada qarin. Jadi ada tiga poin di dalam bab ini. Yang pertama tentang setan berupaya selalu untuk menanamkan, menyebarkan sebab-sebab permusuhan. Kemudian yang kedua, setan mengutus pasukan-pasukan untuk memfitnah manusia, yaitu untuk menggoda, menyesatkannya. Kemudian yang ketiga, bahwa pada setiap manusia ada qarin. Qarin ini adalah sesuatu atau bisa diartikan teman dekat. Teman dekat yang selalu bersama. Dan qarin di sini, bila mana pembahasannya adalah tentang syaitan, berarti qarin dari bangsa syaitan. Ya, berarti ada tiga pembahasan di bab ini. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 7052. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma dibawakan oleh Imam Muslim di bawa bab ini, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arabi." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa, aisa telah berputus asa dari orang-orang yang salat mengibadatinya, atau dari diibadati oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Ya. Di jazirah Arab, orang-orang yang salat di jazirah Arab, ya. Ini berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia merupakan salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ia memberitakan tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang akan terjadi, yaitu di sini setan akan berputus asa dari diibadati oleh orang-orang yang salat, yang maksudnya adalah orang-orang beriman. Al-musallun, sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah sahih Sunan Tirmidzi, bahwa al-muradu bil-musallin atau adalah al-mu'minun, ya, dari diibadati oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat, "Nahaitukum an qatlil musallin." Saya melarang kalian, wahai para tentara pejuang di medan perang, untuk sampai membunuh orang-orang yang beriman. Ya, al-musallin di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian ya'buduhu, mengibadati syaitan. Ya, syaitan berputus asa dari diibadati oleh orang-orang yang salat, maksudnya dia tidak ada harapan disembah. Tidak ada lagi harapan disembah oleh orang-orang yang beriman. Di sini dikhususkan di jazirah Arab. Ya, dalam riwayat Muslim ini dikhususkan di jazirah Arab, sementara di riwayat-riwayat yang lain umum. Ya, tidak dikhususkan saja mereka-mereka dari orang yang beriman di jazirah Arab, tetapi dimanapun berada, ya, sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa syaitan berputus asa dari diibadati oleh orang yang salat dimanapun juga, ya, dari oleh orang-orang yang beriman. Kemudian mengibadati syaitan di sini tidak mesti seseorang mengaku mengibadati syaitan, walaupun ada, sudah ada orang yang dengan bangganya mengaku mengibadati syaitan, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini lebih umum dari itu, ya, yaitu mengibadati berhala, menyembah berhala, sebagaimana dijelaskan bahwa ibadatus syaitan di sini adalah ibadatus sanam, mengibadati berhala, karena penyembahan terhadap berhala-berhala atau selain Allah apapun bentuknya, itu yang menyuruh siapa? Syaitan. Yang mengajak untuk melakukannya syaitan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan ayahnya, ayahnya penyembah apa? Berhala. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya dalam surat Maryam? "Ya abati la ta'budis syaitan." Ya abati la ta'budis syaitan. Ayahnya tidak mengaku mengibadati syaitan, tetapi Nabi Ibrahim mencap bahwa penyembahannya terhadap berhala, terhadap apapun bentuknya dari kesyirikan, itu mengibadati syaitan karena pada hakikatnya syaitan yang mengajak untuk menyembah dan mengibadati selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ungkapan syaitan berputus asa dari diibadati oleh orang yang beriman, mengibadati syaitan itu maksudnya kesyirikan apapun bentuknya, karena kesyirikan merupakan dakwah syaitan. Ya. Kemudian Jazira Arab di sini Nawawi mengarahkan bahwa dia sudah menjelaskan. Saya coba-coba mencari dalam waktu yang sebentar tadi sebelum subuh, tidak ketemu. Ya. Tetapi di pembahasan yang lain, yang dimaksud dengan Jazira Arab adalah negeri-negeri yang kumpulan beberapa negeri yang di situ tergabung dengannya ada Mekahnya dan ada Madinahnya, ya. Dan di situ ada juga tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini, kemudian Yaman, ini juga termasuk wilayah di muka bumi ini yang memiliki keistimewaan, ya, memiliki keistimewaan. Dan ini Nabi SAW bila mana pengkhususan Imam Muslim ini dalam riwayat tambahan dalam riwayat Muslim ini, yaitu ungkapan Jazirah Arab, maka ini tidak berlaku untuk selamanya, ya, tidak berlaku untuk selamanya. Kemudian Aisyah bukan berarti tidak ada, karena Nabi hanya menceritakan tentang berputus asanya, bukan tidak terjadi, ya, bukan tidak terjadi sama sekali. Tetapi syaitan melihat begitu kuatnya keimanan orang-orang yang salat merupakan tanda keimanan mereka, sehingga merasa tidak mungkin untuk menyesatkan mereka kepada kesyirikan kembali. Tetapi bukan berarti tidak terjadi kesyirikan, hanya syaitan merasa lebih berat daripada sebelum-sebelumnya atau daripada di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian ungkapan salat al-musallun, orang-orang yang salat, sebagai tanda atau sebagai maksud, yaitu orang-orang yang beriman, karena salat kata ulama merupakan asraful a'mal wa atharul af'al ad-dalah alal iman, karena salat merupakan amalan yang paling mulia dan perbuatan yang paling suci yang menunjukkan bahwa seseorang beriman sebagai bukti. Makanya saya seringkali menukilkan perkataan guru saya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, bahwa salat ini merupakan satu-satunya tanda orang beriman dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1x24 jam, ya, untuk membuktikan seseorang itu benar, ya, kuat keimanannya ketika dia menerapkan atau melakukan salat 5 kali sehari semalam, ya. Ini tanda orang yang beriman. Dan kita, ya, orang-orang beriman yang lain melihat keadaan yang seperti ini dengan penuh bahagia, ya, melihat keadaan orang-orang yang beriman memperhatikan salatnya. Subhanallah, melihat orang-orang yang kita misalnya dalam perjalanan, melihat orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah Allah ketika azan dikumandangkan atau setelah azan dikumandangkan atau pulang dari rumah Allah, ini pemandangan yang sangat menggetarkan keimanan. Ya, sangat menggetarkan keimanan. Ini kondisi yang luar biasa. Bila mana orang beriman tidak berbahagia melihat orang-orang mencintai rumah Allah, menjaga salat 5 waktu, apalagi yang membahagiakan mereka. Ya, jadi kenapa Nabi mengungkapkan syaitan berputus asa untuk diibadati oleh orang yang salat, karena salat itu merupakan bukti yang paling luar biasa dari keimanan. Kemudian walakin fit tahrishi bainahum, walakin fit tahrishi bainahum, dan akan tetapi ya pada penaburan atau penyebaran sebab-sebab permusuhan, benih-benih pertikaian di antara mereka orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya setan tidak pernah menyerah. Setan tidak akan mungkin mendirikan atau menegakkan bendera putih bahwa tanda ia tidak lagi akan mengganggu dan menyesatkan. Kita sudah mempelajari di sini kitab Min Hidayati Suratil Fatihah. Beberapa hidayah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, salah satunya adalah tentang As-Siratul Mustaqim. Ya. As-Siratul Mustaqim. Di bawah pembahasan ini nanti ada penyimpangan dari jalan yang lurus. Jadi menyimpang dari jalan yang lurus itu bukan satu bentuk dan jenisnya saja, bukan hanya satu bentuk dan jenis, tetapi berbagai macam bentuk menyimpang dari jalan yang lurus. Lalu beliau menukilkan, penulis Syekh Abdul Razzaq menukilkan pemaparan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang jenis-jenis penyimpangan yang diupayakan oleh syaitan. Ya, yang diupayakan oleh syaitan bahwa dia memiliki perangkap-perangkap yang banyak. Antara dua perangkap secara umum. Yang pertama syubhat dan yang kedua syahwat. Syubhat dan syahwat. Nanti dia detailkan. Jadi perangkap yang pertama diupayakan oleh syaitan adalah membuat orang yang beriman atau seorang manusia itu kekal di neraka bersamanya dengan menjerumuskan mereka kepada kekufuran dan kesyirikan. Bila mana tidak berhasil dengan perangkap ini, maka syaitan akan menjerumuskan mereka kepada kebid'ahan, karena bid'ah ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kemudian bila mana juga tidak berhasil dengan perangkap kedua, ia akan memasang perangkap untuk menjerumuskannya ke dalam dosa besar. Dosa besar luar biasa, bisa jadi ancamannya neraka. Seperti membunuh dan bahkan riba, berperang dengan Allah, berzina. Ya. Dan yang lain-lainnya dari berbagai jenis dan macam dari dosa-dosa besar. Bila mana juga tidak berhasil perangkap ini, maka setan akan menjerumuskan kita. Intinya bagaimana setan tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah dan tidak pernah merasa kalah, karena pengalaman bermusuhannya itu sudah lama. Ya, maka yang dimaksud dengan syaitan, kata Nawawi atau yang lainnya saya lupa, yang dimaksud dengan syaitan di sini bisa jadi maknanya bukan syaitan secara jenis, tetapi syaitan yang merupakan pemimpinnya, itu iblis. Jadi di sini di antara kemungkinan bahwa syaitan yang dimaksud dalam hadis ini iblis. Ya, iblis. Nanti kalau kita gabungkan dengan riwayat yang akan datang, maka syaitan yang dimaksud di sini adalah iblis, pemimpin semua syaitan. Pemimpin semua syaitan. Karena iblis dari bangsa jin dan dia adalah pemimpin dari semua pasukan syaitan. Dan dia yang abadi. Kalau syaitan yang lain tidak abadi, mati. Adapun iblis itu yang abadi dari semenjak bermusuhan dengan Nabi Adam sampai hari ini dan sampai hari kiamat dia tetap hidup. Dan dia yang berpengalaman lama. dan dia nanti yang akan mengirimkan pasukan-pasukan untuk bergerilya, melancarkan atau melakukan penyerangan-penyerangan kepada manusia, karena mereka memang menyatakan permusuhan dengan Bani Adam. Setelah tidak mampu untuk menjerumuskan kepada dosa besar, ia akan pasang perangkap untuk menjerumuskan ke dosa kecil. Bila mana tidak juga berhasil terjerumus seorang manusia kepada dosa kecil, maka dia akan sibukkan orang tersebut sehingga melalaikannya dari berbuat ketaatan, menyibukkan dia dengan sesuatu yang tidak punya keutamaan dari yang punya keutamaan. Maaf, menyibukkan dia dengan yang sunnah, contoh ya, dengan yang sunnah dari yang wajib. Ini jangan dikira masalah sepele, ini perangkap iblis. Orang yang sibuk dengan amalan yang sunnah sementara yang wajib dilalaikan, ini ternyata perangkap syaitan. Karena jelas-jelas Allah mengatakan bahwa yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Ya. Yang wajib bila tidak dikerjakan berdosa, sementara yang sunnah tidak mengapa. Allah mengatakan وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ dalam hadis Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah satu taqarrub yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih aku cintai daripada yang fardu. Jadi yang fardu, yang wajib itu sangat dicintai oleh Allah. Orang yang sibuk dengan yang sunnah, yang menjadi korbannya yang fardu, ini maghrur, kata para ulama, tertipu. Itu yang dimaksud dengan perangkap tadi. Dia masuk perangkap syaitan walaupun tidak menyadarinya. Ya, tidak menyadarinya. Kemudian yang langkah permusuhan yang terakhir atau perangkap permusuhan yang terakhir yang dipasang oleh syaitan, oleh iblis kepada orang yang beriman atau kepada manusia, bila mana tidak berhasil semua perangkap-perangkapnya, adalah menyakitinya secara fisik. Menyakiti orang ini secara fisik, menyakiti fisiknya. Ya, menyakiti fisiknya. Dan proses menyakiti fisik ini bisa jadi langsung, bisa jadi menggunakan bala tentaranya dari bangsa manusia. Jadi manusia, bala tentaranya dari bangsa manusia ini nanti yang menjadi pasukan terdepannya untuk menyakiti orang-orang yang beriman yang dia sudah tidak lagi berhasil untuk memasukkan ke perangkapnya. Makanya bermusuhan para nabi dengan umatnya. Yang umatnya itu notabene-nya ada ayahnya, ada anaknya, ada pamannya, ada keluarga dekatnya, ada kawan-kawannya dahulu, ada orang yang satu kampung dengan dia, ada bahkan yang satu rahim, keluar dari satu rahim, kakak beradik, bermusuhan. Karena setan yang membuat yang mengerahkan bala tentaranya untuk menyakiti. Makanya di antara para nabi ada yang dibunuh. Dan semua para nabi diusir. Ya, semua para rasul diusir, dimusuhi, dan mereka diusir dari negerinya. Dianggap merusak, memecah belah, mencela, mencaci maki, menghujat, ya. Banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh syaitan menggunakan senjatanya itu bala tentaranya dari bangsa manusia. Nah, ini yang perlu kita jelaskan ketika Nabi mengatakan memang syaitan tidak banyak harapan lagi untuk diibadati, untuk terjadinya kesyirikan. Tetapi dia masih punya senjata yang lain yang akibatnya tidaklah lebih kecil keburukannya daripada kesyirikan. Ya. Permusuhan ini yang akan melemahkan persatuan orang-orang yang beriman. Jadi bermusuh-musuhan ini merupakan dakwah syaitan. Upaya bagaimana orang-orang yang beriman itu bermusuh-musuhan. Ya. dengan berbagai macam cara. Walakin bittahrishi bainahum. Ya. Baik. Ini hadis yang pertama yang di situ terdapat penjelasan bahwa syaitan menabur benih permusuhan di tengah-tengah orang-orang yang dia tidak lagi berharap banyak untuk menyembahnya atau menyembah apa yang dia suruh atau diajak untuk menyembahnya dari berhala-berhala dan apapun bentuk kesyirikan. Hadis berikutnya kita lihat. Hadis berikutnya 7053. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, dengan sanad yang baru. Nanti bertemu di Al-Amash Sulaiman bin Mihran, ya. Di situ sampai ke Jabir sama dengan sanad yang sebelumnya. Hadis berikutnya 7054. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Uthman ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang ada berbeda dengan sebelumnya, ya. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang didengarkan atau didengar oleh Jabir, inna arsha iblis, sesungguhnya arash adalah singgasana, ya, sarirul mulk, tempat duduknya penguasa. Ini menunjukkan bahwa iblis penguasa, ya. Inna arsha iblis alal bahri, berada di laut, ya, berada di laut. Faba'atha atau fayaba'athu sarayahu, maka ia mengirimkan pasukan-pasukannya, bala tentaranya, fayaftinunan nas, mereka nanti akan memberikan fitnah kepada manusia, yaitu menyesatkan, menggoda, menjadikan dia melanggar aturan-aturan agama. Kemudian kaedah keberhasilan, kesuksesan di mata iblis sebagai penguasa bangsa syaitan adalah fa'adhamuhum indahu a'adhamuhum fitnah. Ini yang paling sukses dari bala tentara iblis ini, yaitu orang yang paling besar fitnah yang dia timbulkan, yang paling banyak kerusakan dihasilkannya, maka dia yang paling sukses di mata iblis. Ketika dia kirimkan pasukan-pasukan, nanti akan datang menghadap kembali melapor. Jadi bukan hanya dikirimkan kemudian tidak ada laporan kerja, tidak. Nanti setelah mereka selesai dari tugas, mereka menghadap kembali. Ada saat-saatnya nanti mereka akan berkumpul lagi di singgasananya. Iblis duduk di singgasananya, kemudian bala tentaranya dikirimkan kemana-mana ke berbagai penjuru dunia ini, kemudian nanti mereka datang lagi, mereka berkumpul lagi, kemudian dilakukanlah laporan kerja, ya. Saya telah lakukan ini, makanya kaidah yang sukses di mata iblis sebagai penguasa mereka adalah yang paling banyak kerusakan, yang paling besar kerusakan yang ditimbulkannya, itu yang paling sukses. Ya, yang paling sukses. Makanya kalau kita kaitkan dengan tahrish tadi, yaitu menebarkan benih permusuhan, semakin banyak terjadi pertumpahan darah, semakin banyak kelompok-kelompok yang saling bermusuh-musuhan di tengah-tengah orang beriman, nah ini semakin berhasil setan ini di mata iblis. Semakin berhasil setan ini di mata iblis. Jadi itu kaedahnya. Kaedah keberhasilan bala tentaranya dalam melakukan misi mereka adalah siapapun di antara kalian yang paling banyak menimbulkan kerusakan, yang paling besar kerusakannya. Makanya saya teringat sekarang ini hadis seseorang, Nabi SAW bercerita tentang seseorang dari ahli ibadah ketika dirayu untuk membunuh, dia tidak mau. Kemudian juga digoda untuk melakukan zina, dia tidak mau. Ya. Lalu tawaran ketiga untuk meminum khamar. Ya. Jadi memang setan ini tidak akan pernah menyerah dengan berbagai macam cara. Jadi jangan anggapannya bahwa senjatanya yang terakhir itu adalah senjata yang paling kecil, akibatnya tidak. Karena bisa jadi dia mundurkan, diakhirkannya perangkap yang terakhir ini agar dia menjadi senjata yang akan, yang ampuh, yang akan menjerumuskan seseorang kepada yang sebelum-sebelumnya. Seperti khamar ini, orang ini mengira minum seteguk khamar pun kalaupun saya mabuk tidak akan terjadi apa-apa, tidak mengganggu orang, tidak akan terjadi apa-apa. Lalu diminumnya khamar, ternyata ketika dia mabuk dia melakukan dosa yang sebelumnya dia tidak mau, dia hindari. Setelah mabuk dia berzina dan dia membunuh. Jadi dari semua kerusakan yang di diajak dan didakwahi oleh setan tadi, ternyata semuanya dilakukan, dari minum khamarnya, dari membunuhnya, dari berzinanya. Nah ini kan semakin rusak, bukan hanya pada pribadi orang tadi yang rusak, tetapi dia merusak yang lain. Ya, merusak yang lain. Nah, ini yang seperti ini, ini di mata iblis lebih lebih berhasil, lebih sukses daripada seseorang yang hanya membunuh, ya, hanya membunuh, atau seseorang yang hanya berzina. Jadi dia dari macam-macam dosa besar ini pun mereka punya punya perangkap-perangkap. Bagaimana orang yang seorang manusia atau seorang beriman itu bisa melakukan sekian banyak dalam satu waktu dosa, bukan hanya satu dua dosa, tetapi sekian banyak dosa. Ya, sekian banyak dosa, atau dia menjerumuskan kepada sebuah dosa yang membuat dia menyesal atau membuat dia berputus asa sehingga dengan mudahnya dia terjerumus kepada dosa-dosa yang lain, kepada dosa-dosa yang lain. Nah, ini kaidah yang tadi, fa'adhamuhum indahu, yang paling berhasil, yang paling sukses, yang paling mulia di mata iblis dari bala tentaranya itu yang paling banyak menghasilkan kerusakan, yang paling banyak menyesatkan seseorang, yang berhasil menyesatkan seseorang yang mana di dalamnya terkumpul berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ya. Wallahu a'lam. Ini hadis yang ke 7054. Berikutnya 7055. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala wa Ishaq ibn Ibrahim wal-lawd li-Abi Kuraib qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddathana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. Masih hadis Jabir bin Abdullah yang sangat erat hubungannya dengan hadis yang sebelumnya tadi. Dibawakan hadis ini kembali oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tadi di atas lautan, berarti di laut. Ya. Dan tidak mungkin kita bayangkan pula bagaimananya karena ghaib. Nabi SAW mengabarkan ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kita nafikan, ya. Dengan alasan bagaimana pula di atas air kan cair. Singgasana benda keras. Bisakah di atas diletakkan singgasana di atas air yang cair? Ya, bisa jadi terbenam. Nah, ini lalu ditolak. Nah, ini tidaklah merupakan sikap orang yang beriman, karena dalam masalah berita gaib ini kita ditugaskan hanya untuk membenarkan dan mempercayai serta mengimaninya. Ya, serta mengimaninya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Di antara perbedaan yang jelas antara manusia dengan bangsa jin dan iblis dari bangsa jin adalah yang mereka tidak kita tidak melihat mereka dan mereka melihat kita. Ini saja sudah sangat berbeda. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan yang sejenis dengannya melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka. Ya, kalian tidak melihat mereka. Maksudnya melihat bentuk aslinya yang dicipta oleh Allah di atas bentuk tersebut. Dia dicipta dari gejolak atau bunga api, ya, dari bunga ujung api, ya. Sementara manusia dicipta dari tanah, dari saripati tanah, dari situ juga sudah berbeda. Kemudian mereka makhluk yang bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tanpa sarana. Kalau kita manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan dalam jarak yang jauh, itu mesti menggunakan sarana bila mana ingin cepat, ya. Sarana transportasi itu pun waktunya berbeda dari satu sarana dengan sarana yang lain, berbeda jarak tempuh 50 kilo yang ditempuh dengan menggunakan sepeda, dengan menggunakan motor, dengan menggunakan roda 4, menggunakan pesawat dan seterusnya, jarak misalnya ribuan kilo, tentu tidak sama. Sementara bangsa jin itu tanpa sarana mereka bisa berpindah dengan waktu yang cepat. Ya, berpindah dengan waktu yang cepat. Ifrit yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di zaman Nabi Sulaiman. Ya, bukan ifrit ini bukan iblis, ya. Ifrit ini bukan seperti iblis, yaitu satu jenis. Salah, iblis ini nama satu dari bangsa jin. Ya. Sementara ifrit ini sifat. Ifrit adalah sifat, sifat yang dari bangsa jin yang juga memiliki sifat syaitan, yang punya kekuatan dan paling jahat dari bangsa jin, dari syaitan itu yang paling jahat ifrit. Jadi di masa ifrit di masa Sulaiman tidak seperti ifrit di masa Nabi Muhammad SAW. Karena bisa jadi ifrit di masa Sulaiman ini meninggal dunia. Adapun yang tidak meninggal dunia dan yang abadi itu iblis. Iblis ini nama jin. Nama jin yang bertobat, kemudian dinaikkan oleh Allah ke langit karena tempat asalnya bumi. Kemudian bahkan digabungkan dengan para malaikat. saking baiknya, saking solehnya. Tetapi kesolehannya yang membuat dia menyombongkan diri dan iri terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, sehingga dia tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia kufur, dicap kafir oleh Allah, aba wastakbara. Iblis dicap kafir oleh Allah bukan karena berbuat syirik, bukan karena berdosa, membunuh, berzina. Nah, dia dicap kafir oleh Allah karena sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ifrit yang di masa Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman, karena jin termasuk bala tentara Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman memberikan kepada mereka tugas, diumumkan siapa yang mampu untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, Malikatu Saba, ya, penguasa negeri Saba di Yaman, ke negeri kerajaan Nabi Sulaiman di Syam. Ya. Maka Allah menceritakan tentang ifrit tadi. Ini perbedaan yang tadi kita ingin sampaikan, bahwa ifrit itu berpindah dengan waktu yang cepat tanpa ada sarana. Ya. Bayangkan dia bisa menjanjikan kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke Syam yang jaraknya ribuan kilo, itu hanya dalam satu hari. Satu hari, ya, hanya ada satu hari. Sekarang ada, ketika di masa Nabi SAW saja itu membutuhkan berbulan-bulan. Dari Mekah ke Syam itu berbulan-bulan perjalanannya. Dari Mekah ke Yaman pun berbulan-bulan. Dua perjalanan dagang yang dilakukan oleh orang Quraisy. Karena di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah Mekah. Ya, di tengah-tengah Mekah. Jadi perjalanannya mungkin saja 2 bulan untuk perjalanan biasa, sementara ifrit mengatakan 1 hari. Ya. Katanya qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan singgasana itu sebelum kamu berdiri dari dudukmu. Ini maksudnya setelah selesai dari tugasnya sebagai penguasa di hari itu. Ya, bayangkan ini. Jadi kembali kita kepada singgasana yang dikabarkan Nabi diletakkan di atas air di tengah-tengah lautan atau di dalam samudra. Ini jangan difikir-fikirkan dan dianalogikan dengan kehidupan manusia sehingga menolak hadis ini. Bagaimana pula singgasana diletakkan di atas air? Kena kita ini luar biasa manusia ini. Ya, masjid yang memang tiangnya di atas lantanah juga, tapi kalau di atas air namanya masjid terapung. Padahal tiangnya memang ada. Saya mengira masjid di Jeddah itu dulu itu terapung-apung di atas air. Ya, terapung-apung karena memang ada rumah terapung, ada pasar terapung. Yaitu pakai ini yang kita anggap, oh ternyata masjidnya juga seperti itu. Ternyata ketika kita sampai di sana ternyata ada tiangnya. Di pantai ada tiangnya. Dan sudah muncul pula masjid terapung di negeri kita ini. Ya. Yang memang keadaannya sama. Lalu itu yang nanti dibayangkan di tengah lautan. Mana mungkin singgasananya diletakkan di atas permukaan air kalau tidak seperti masjid terapung itu juga. Ya. Ini berita dari Nabi SAW dan itu kenyataannya. Kita mengimani. Dan jangan pula dicari. Ada orang yang mengatakan bahwa singgasana ini di segitiga Bermuda. Ya, ada yang mengatakan segitiga. Ini wallahu alam, Nabi tidak juga mengatakan itu. Nabi mengatakan di laut, di atas air singgasananya diletakkan oleh iblis, disitulah nanti dia akan mengirimkan pasukan-pasukannya, bala tentaranya untuk menyerang manusia. Menyerang manusia. Kita lanjutkan hadis yang sekarang. Ini kaidah yang keberhasilan yang ditegaskan di sini. Fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Ini hampir ini sama dengan yang sebelumnya. Fa a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnah. Yang paling mulia di antara bala tentaranya di mata iblis adalah yang paling besar kerusakan yang ditimbulkannya. Di sini fa adnahum minhu manzila, yang paling dekat, ya, yang paling dekat dari tentaranya kepada iblis, yang paling dekat itu yang paling disukai, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, kemudian hadis ini ada rinciannya, tidak ada di hadis yang sebelumnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul, salah satu dari tentara iblis itu datang menghadap lalu melaporkan pekerjaannya. Fa'altu kadza wa kadza, saya telah lakukan ini dan ini dari upayanya untuk menjerumuskan seorang manusia kepada dosa. Fayaqul, apa komentar iblis, ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa. Jadi tidak terlalu menyenangkan iblis apa yang telah dihasilkan oleh salah seorang tentaranya ini. Qal thumma yaji'u ahaduhum, kata Nabi melanjutkan ceritanya, kemudian datang salah satu di antara mereka. Fayaqul, dia melaporkan, ma taraktuhu, saya tidak meninggalkan orang ini, maksudnya manusia, orang yang beriman, hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, sehingga saya berhasil menceraikan antara dia dengan istrinya. Jadi bercerai itu jangan dikira biasa, ya, bisa jadi adalah keberhasilan salah satu dari tentara iblis, ya. Seorang pasangan suami istri bercerai, ya, pasangan suami istri bercerai, dan bercerainya ini bisa jadi adalah keberhasilan salah satu dari bala tentara iblis. Maka jangan mudah menceraikan, jangan mudah menceraikan, dan jangan mudah menuntut cerai. Jangan-jangan kita menjadi korbannya salah satu dari bala tentara iblis. Cerai adalah perkara yang biasa, dibenarkan dalam agama, dibenarkan dalam agama, tetapi jangan sampai kita korban salah satu dari bala tentara iblis. Maka berhati-hati, dan kita selalu mengingatkan orang-orang yang baik itu suami ataupun istri untuk berhati-hati dari bercerai, karena terkadang modusnya sangatlah biasa, ya, hanya sekedar masalah yang sepele, suami saya begini atau istri saya begini, lalu saya tidak bisa lagi hidup bersamanya. Sudah benar-benar apa, hampa, Ustaz. Tidak ada rasa cinta sama sekali. Melihat wajahnya muak. Nah, ini semuanya berhati-hati. Bisa jadi itu disebabkan oleh perangkap syaitan, salah satu dari bala tentara iblis. Setelah yang satu ini melaporkan bahwa telah ia telah berhasil menceraikan pasangan suami istri, qal, kata Nabi, fayudnihi min, orang setan tadi diminta oleh iblis untuk mendekatinya, untuk duduk dekat dengan dia. Wa yaqul, inilah apresiasi dari iblis kepada tentaranya ini, ni'ma anta, ni'ma anta, engkaulah yang terbaik, engkaulah yang paling sukses, engkaulah yang, pokoknya dengan pujian-pujian yang luar biasa. Al-A'mas yang tadi merupakan kunci dari bercabang-cabangnya sanad tadi, ia mengatakan, urahu, saya menganggap atau melihat bahwa ada tambahan, ada tambahan, bahwa yaitu iblis bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata pujian, tetapi dia merangkul, fayal tazimuhu, saking bahagianya, saking gembiranya, saking dia seakan-akan mendapatkan surprise dari tentaranya ini, dia bukan hanya sekedar memuji dengan lisan, tetapi juga merangkulnya. Fayal tazimuhu, dipeluk oleh iblis tadi tentaranya ini, karena dia telah melakukan, telah berhasil melakukan perusakan yang luar biasa, ya, pencapaian yang luar biasa. Wallahu a'lam. Lanjut 7056. قال رحمه الله تعالى حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim, yaitu hadis Jabir bin Abdullah secara ringkas. Ya, detailnya hadis sebelum tadi, yang sebelum ini tadi itu detailnya. Ya, tentang iblis meletakkan singgasana kekuasaan dan kerajaannya di atas air, di dalam laut, di lautan. Kemudian nanti dia akan mengumpulkan bala tentaranya untuk dikirim kemanapun juga, dan nanti mereka datang melapor apa yang telah mereka lakukan terhadap manusia, dan yang paling banyak kerusakan dihasilkannya maka dia yang paling mulia di sisi iblis laknatullah alaih. 7057. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Ini hadis yang baru ya, tentang singgasana tadi sudah berakhir, hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian hadis setan berputus asa dari disembah oleh orang-orang yang beriman kecuali ia punya banyak harapan untuk menyebarkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Sekarang ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang bahagian ketiga dari bunyibah, yaitu setiap manusia diberikan atau diletakkan oleh Allah bersamanya qarin. Ya. Dan ini hadis Nabi SAW, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Allah telah menugaskan, ya, menugaskan untuknya qarin, ya, dari bangsa jin. Jadi setiap kita akan ada qarin dari bangsa jin bersama kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kapanpun qarin ini akan bersama kita, karena itu ditugaskan oleh Allah. Karena itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, juga bersamamu ya Rasulullah, yaitu juga Allah tugaskan qarin untukmu. Qal, kata Nabi, wa iyyaya, dan juga Allah tugaskan qarin bersama saya. Illa, kecuali, annallaha a'anani alaih, bahwa Allah memberikan saya pertolongan untuk mengendalikannya. Ya. Jadi Allah, Nabi SAW mendapatkan pertolongan dari Allah untuk berhadapan atau bersikap dengan qarinnya. Karena qarin dari bangsa jin ini tentu tugasnya adalah untuk menggoda. Selain dari syaitan yang memang bala tentara iblis tadi, ini kan yang datang dengan dari bala tentara ini kan utusan iblis. Kalau yang sekarang kita bicarakan ini Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan. Jadi kita ini sudah dikelilingi oleh syaitan, sudah yang Allah tetapkan saya sebagai ujian. Itu ada. Yang diutus atau bala tentara iblis pun juga ada, dan dari bala tentara ini bukan satu dua. Sementara yang ditegas yang ditugaskan oleh Allah dari bangsa jin satu. Satu yang dinamakan dengan qarin. Ya, jadi kita di samping qarin yang memang dari bangsa jin yang memang selalu membawa kita untuk menyimpang, untuk melanggar, untuk tidak patuh, untuk mengingkar atau untuk ingkar, ada lagi setan-setan yang lain yang memang dia mereka adalah bala tentara iblis. Bala tentara iblis yang berkeliaran, bertebaran di muka bumi ini. Ya bisa jadi yang datang kepada seseorang itu sesuai dengan tingkat keimanannya. Kalau dia kuat imannya, maka yang datang tentu tidak akan sembarangan. Ya. Jadi kedatangan setan dari utusan iblis ini pun berbeda kekuatannya. Berbeda kekuatannya. Nabi SAW juga tidak lepas dari keputusan Allah ini. Ia juga mendapatkan qarin dari bangsa jin. Hanya saja Allah SWT memberikan bantuan, memberikan kekuatan agar qarin itu tidak lagi berpengaruh apa-apa kepada Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan fa'aslama. Fa'aslama. Kata-kata fa'aslama ini ada dua bentuk. Ya. Yang membedakan dua bentuk ini adalah harakat mim. Kalau di sini harakat mimnya apa? Fathah. Harakat mimnya apa? Fathah. Fa'as lama. Iya kan? Fa'as lama. Riwayat yang lain harakat mimnya dhammah. Apa? Fa'as lamu. Iya, dan ini maknanya berbeda walaupun kedua riwayatnya benar, cuma maknanya berbeda. Kalau yang seperti dalam lafaz yang kita baca sekarang ini dengan mim yang berbaris fathah, maka maknanya adalah saya selamat karena bantuan dan pertolongan Allah itu, maka saya selamat dari bahaya qarin ini. Karena qarin ini tugasnya untuk menyesatkan, untuk membujuk, merayu, menggoda, membuat kita terjerumus kepada dosa. Nabi SAW diberikan keistimewaan oleh Allah sehingga qarin ini tidak bisa menyesatkan, tidak bisa mengganggu, dan Nabi SAW selamat dari keburukannya. Itu yang dengan apa? Dengan mim berbaris fathah, fa aslama, seperti dalam kitab kita sekarang. Adzakar an-Nawawi. Naam, sahih. Fa aslama, maaf. Jadi saya keliru. Fa aslama yang berbaris fathah ini maksudnya qarinnya masuk Islam. Ya, qarinnya masuk Islam. Jadi illa annallaha anani alaihi fa aslama. Kecuali bahwa Allah memberikan saya pertolongan untuk berhadapan dengan qarin yang ini, qarin ini, lalu dia masuk Islam karena pertolongan Allah, sehingga Nabi SAW justru yang memberikan dia pengaruh, bukan dia yang mempengaruhi, tetapi dia yang terpengaruh sehingga dia masuk Islam. Ini dengan mim yang berbaris fathah. Yang bila mana mimnya berbaris dhamma, maka Nabi SAW yang selamat dari gangguannya. Dia tetap jin, ya, tetap jin yang sesat, tetapi Nabi selamat dari gangguannya dengan mim yang berbaris dhamma. Fa aslamu, maka saya selamat dari gangguan dan fitnahnya. Fala ya'murani illa bi khair. Nah, kedua-duanya bila mana dia masuk Islam, ini yang berbaris fathah, ya, bila dia masuk Islam karena terpengaruh oleh saya, maka dia tidaklah menyuruh saya kecuali berbuat kebaikan. Ya. Jadi qarin itu dari bangsa jin tidak lagi berpengaruh untuk menggoda Nabi SAW atau menyesatkannya atau berbuat kesalahan, tetapi justru karena dia masuk Islam, dia menyuruh untuk berbuat kebaikan. Ya. Ini keistimewaan Nabi SAW dan itu kekhususannya. Ya, jadi dalam masalah qarinnya tidak ada kekhususan. Semua manusia memiliki qarin, ya, memiliki qarin, termasuk orang-orang yang tidak beriman memiliki qarin, dan Nabi juga SAW tidak lepas dari qarin ini. Cuma perbedaannya adalah antara qarinnya yang terpengaruh atau qarinnya tidak lagi bisa berbuat apa-apa walaupun dia tetap dalam keadaan kufur. Ya, wallahu a'lam. Kam baqiya, berapa tersisa hadis? Dua, ya. Dua hadis lagi. Hadis 7058 dengan hadis terakhir 7059. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعنيان ابن مهدي عن سفيان قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق كلاهما عن منصور بإسناد جرير مثل حديثه غير أن في حديث سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط حدثه أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. Hadis yang ke-7058 adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur banyak, ada 3 jalur di sini, kemudian nanti sampai kepada Jarir, dari Jarir Mansur, kemudian Salim bin Abi Ja'ad sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sama dengan sanad sebelumnya. Di sini ada tambahan ya, yang perbedaan yang sangat besar di antara 2 riwayat ini adalah tambahannya. Kalau tadi hanya menetapkan qarin itu dari bangsa jin saja, di sini tambahannya bahwa Allah juga menetapkan qarin dari malaikat. Ini juga tambahan faedah bagi kita, sebagaimana seorang manusia itu ditetapkan ada qarinnya dari bangsa jin yang nanti akan selalu mengarahkan dia, mengajak dia untuk berbuat kesalahan, sementara qarinnya dari malaikat untuk membujuknya, menasihatinya untuk selalu berbuat kebaikan. Dan ini selalu nanti akan ada perseteruan di antara 2 qarin ini. Ya, perseteruan di antara 2 qarin, dan tentu yang akan yang akan menjadi kuncinya adalah kondisi keimanan hamba ini. Kalau bila mana keimanannya lemah, maka dia akan lebih lama, lebih banyak condong kepada qarinnya dari mangsa jin. Bila mana keimanannya kuat, maka dia akan lebih condong kepada nasihat dan ajakan qarinnya dari bangsa malaikat. Ya. Jadi 2 qarin itu sudah ditetapkan dalam hadis yang kedua ini. Kemudian yang terakhir, bukan lagi hadis Abdullah bin Mas'ud, tetapi hadis Aisyah dengan isi yang hampir sama. Bunyinya hampir sama. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, istri Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi SAW kharaja min indiha laylan. Ini ceritanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lengkapnya. Nabi SAW pada giliran Aisyah, kemudian tiba-tiba tengah malam dia bangun. Aisyah ternyata belum tidur, cuma dia karena Nabi perginya mengendap-endap, dibukanya selimutnya pelan-pelan, kemudian duduk pelan-pelan. Nah, curiga dia, kan madunya banyak ya, curiga kepada Nabi SAW. Kemudian ngambil sendalnya pun pelan-pelan, pakai sendalnya di luar rumah. Ini ngapain, kata Aisyah ya. Kemudian Nabi SAW pergi mengendap-endap, Aisyah membuntuti dari belakang, dari kejauhan dia buntuti, terus ternyata mengarah ke Baqi', kemudian dari jauh-jauh Aisyah melihatnya ya, apa yang dilakukan di sana. Kemudian ketika dia hendak pulang, maka Aisyah bergegas berlari agar nanti ketika Nabi sampai di rumah, dia sedang berbaring dan seakan-akan sedang tidur. Tetapi tidak bisa didustai, orang yang sudah berlari kan ngos-ngosan ya. Jadi Nabi tiba, dilihatnya Aisyah walaupun matanya terpejam, tapi nafasnya ngas-ngasan. Ya. Akhirnya Nabi mengatakan ini, kharaja min indiha laylan qalat faghirtu alaih. Maka saya cemburu terhadapnya. Cemburunya karena wajar, karena melihat Nabi mengendap-endap pelan-pelan ini, ya tentu mencurigakan. Ya. Faja'a, ini ringkas yang diceritakan di sini, maka dia pun datang itu setelah kejadian, tiba di rumah. Fara'a ma asna, maka dia melihat apa yang terjadi pada saya atau apa yang saya perbuat. Faqala ma laki ya Aisyah, aghirti, kata Nabi, wahai apa yang terjadi padamu wahai Aisyah, apakah engkau cemburu? Ya. Faqultu, kata saya, kata Aisyah menjawab, wa ma li la yagharu misli ala mislik, bagaimana pula orang seperti saya ini tidak cemburu kepada orang sepertimu. Ya. Kalau kamu punya hanya satu, saya saja, mungkin saya tidak akan cemburu. Tapi saya punya yang lain. Punya Hafsa, punya yang lain-lainnya dari istri-istrinya. Bagaimana pula saya tidak cemburu orang yang seperti saya yang punya madu-madu. Ya. Punya saingan-saingan yang lain. Dengan orang yang seperti kamu yang sangat perhatian dan penyayang kepada istri-istrinya. Ya. Dan bahkan Aisyah pernah mengatakan, saya tidaklah cemburu kepada siapapun seperti cemburu saya kepada Khadijah. Sudah meninggal dunia, tapi Nabi SAW tetap menampakkan kecintaannya kepada Khadijah. Terkadang dia sebut-sebut ceritakan tentang Aisyah, Khadijah itu begini, Khadijah itu begini, Khadijah itu begini. Kemudian bahkan dia sengaja membeli kambing, disembelihnya, dibagi-bagikan. Dilihatnya, mana daftar nama-nama teman Khadijah dulu? Ditanyanya kepada Aisyah, tentu kan semakin cemburu dia. Maka dia mengatakan, apa yang membuat tua bangka itu? Karena Khadijah dinikahi oleh Nabi kan sudah tua. Yang membuatmu begitu mencintainya. Maka Nabi jelaskan, dia orang yang ketika tidak ada yang beriman kepada saya, dia yang beriman. Ketika orang menjauh, melarikan diri saya, dia yang mendekat. Ketika saya susah, dia yang memberikan kesenangan. Ketika dan dia satu-satunya istri saya yang memberikan saya anak. Disebutkan oleh Nabi SAW kelebihan-kelebihan Khadijah. Masalah cemburu yang membuat kita bercerita sedikit tentang cemburunya Aisyah kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala anhunna, an zaujatin Nabi SAW. Kata Nabi, aghirti, faqultu ma wa ma li la agharu misli la yagharu misli ala misli. Ya, bagaimana pula tidak cemburu orang yang seperti saya kepada orang yang seperti engkau? Ya. Faqala Rasulullah sallam, kata Nabi bertanya kembali, aqad ja'aka, ini yang berhubungan dengan bab kita, aqad ja'aki syaitanuki, apa telah datang kepadamu syaitanmu? Ya. Nah, syaitan itu yang dimaksud adalah qarin yang sekarang ini, qarin yang kita bahas. Apa telah memberikan atau berhasil syaitanmu membuatmu seperti ini? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, awama'i syaitan atau awama'i ya syaitan, apa saya ini ada syaitan? Ya, bersama saya ada syaitan. Qala na'am, kata Nabi, iya. Qultu, wa ma'a kulli insan, dan bersama semua yang namanya manusia? Qala na'am, kata Nabi, iya. Ini yang tadi kita katakan, semua manusia yang beriman, yang kafir, ada qarin tadi. Ya. Qultu, wa ma'aka ya Rasulullah, sampai engkau pun juga ada syaitan bersamamu? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, walakin Rabbi a'anani alaihi, hanya saja Allah Rabbku memberikan saya bantuan untuk mengendalikan ya qarin saya tadi, hatta aslama, sampai-sampai dia masuk Islam. Ya, sampai-sampai dia masuk Islam, seperti yang ada di riwayat Ibn Mas'ud yang sebelum yang tadi, yang sebelum ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah hadis terakhir di bawah bab ini yang jelas menerangkan kepada kita tentang permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini merupakan perangkap yang luar biasa dari syaitan, dan itu langkah kedua setelah ia merasa tidak terlalu banyak harapan untuk membuat manusia menyembah dia atau menyembah apa yang diperintah untuk disembah selain Allah. Kemudian dia pindah ke perangkap yang kedua, yaitu membuat mereka saling bertikai, bermusuh-musuhan. Maka persatuan sangat dibenci oleh syaitan. Semakin berupaya kita semakin untuk bersatu di atas ketakwaan, di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi, maka ini sangat dibenci oleh iblis dan bala tentaranya, baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa-bangsa manusia. Kemudian yang kedua yang dijelaskan di yang sesuai dengan munyibab, yaitu setan dari atas singgasananya di tengah lautan mengirim bala tentaranya yang paling berhasil di antara mereka, yang paling banyak menimbulkan kerusakan di tengah manusia. Kemudian tentang qarin yang mesti ada bersama kita, sampai pada Nabi pun ada, dan hanya keistimewaan Nabi, qarin tadi tidak berpengaruh apa-apa, bahkan dia yang terpengaruh berdasarkan riwayat yang ada di kitab ini, bahkan dia masuk Islam, dan kalau dia pun menyuruh, maka dia menyuruh kepada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, petunjuk dan hidayah agar kita bisa selalu istiqamah di atas iman dan takwa, dan bisa menjaga diri dari godaan qarin kita dan juga dari godaan bala tentara iblis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajadta jaziratul Arab. Qala taqaddam. هو الذي أذكرته.